Hari ini kita dengar firman Tuhan dari hal Melkisedek, ya, memberikan roti dan anggur kepada Abraham, sehingga Abraham menjadi orang yang menang dan selalu menang, dan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, hati-hati karena mulai minggu depan kita akan lihat tayangan, ya. Jadi ketika saudara menyanyi, apakah saudara mengantuk, apakah tidak tepuk tangan, apakah tidak ikut nyanyi, nanti minggu depan akan ditayangkan tuh, ya. Jadi nanti jangan ada yang tersinggung. Apakah saudara mengantuk, nanti akan nampak di kilas balik untuk minggu depan. Makanya hari sudah motret-motret nih. Jadi kita bersikap seperti orang yang benar-benar. Jadi jangan sampai ada yang mendengar khotbah. Nanti minggu depan fotonya keluar. Dan jangan ada yang tersinggung. Ini hanya untuk koreksi supaya kita lebih serius, ya. Abraham mendapat roti dan anggur sesudah mengalahkan Kedorlaomer. Dan roti dan anggur adalah lambang dari perjamuan kudus. Itu sebabnya Rasul Paulus pun berkata, kita harus makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan dengan cara yang layak. Layaknya kita harus mengalahkan Kedorlaomer. 2 minggu yang lalu saya sudah khotbah bahwa Kedorlaomer adalah the glory of Laomer, yang berarti kemuliaan dunia. Sebab si Kedorlaomer adalah pemimpin dari 4 kerajaan dan kemudian mengalahkan 5 kerajaan, raja-raja Sodom. Jadi ini adalah gambaran dari dunia keduniawian yang mengalahkan orang-orang duniawi. Orang duniawi yang dikalahkan anak Tuhan? Tidak. Dengan 5 panca inderanya. Makanya menjadi anak Tuhan harus menyangkal diri. Tidak hidup menurut tuntunan panca indera atau selera. Kalau demikian halnya, itulah Lot yang ditawan. Orang benar Lot, tapi ditawan. Untung ada Abraham. Jadi siapakah Kedorlaomer? Dia adalah dunia. Dia adalah segala sesuatu yang duniawi. Seperti kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose. Dalam Kolose 3 ayat yang 5. Matikanlah segala sesuatu dalam dirimu. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu. Jadi kita tidak boleh hidup ala duniawi dan bergaya duniawi. Itulah percabulan, kenajisan. Kalau bahasa Batak, kenajisan ini hahodaron, tidak bersih. Jadi tidak bersih itu duniawi, tabiat daging, hawa nafsu. Kalau bahasa Batak, riting niroha. Jadi kalau saudara-saudara sering riting sampai muka pun keriting, ah ini dia dunia itu. Gak bisa kita keriting-keriting. Anak Tuhan harus menjadi manis. Aman terlebih ibu-ibu, jangan suka keriting. Rambutnya boleh keriting, tapi jangan mukanya ikut keriting. Duniawi itu, nafsu jahat, ya, hisap-hisap naroa, ini bahasa Batak, si papa ngepurus. Jadi makan itu harus etis. Makanya kalau di sekolah kitab ada pelajaran etika makan. Kemudian keserakahan, tamak, pangahution, itu duniawi. Dan kemudian penyembahan berhala, mengkultuskan, mendewakan, memberhalakan sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Kemudian juga Kedorlaomer itu seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 8 adalah kerajaan dan kemegahan dunia. Makanya saya ngeri kalau melihat orang Kristen jadi masuk penjara karena pingin jadi menteri, karena pingin jadi bupati, pingin jadi gubernur dengan cara yang tidak halal. Sampai meringkuk di penjara sana. Ngeri. Jadi kemegahan dunia, kerajaan dunia, itu juga adalah kedorlomer. Jangan tertawan. Kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita seperti Daniel, seperti Yusuf, seperti Daud untuk memimpin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kedorlomer juga adalah berbicara dari hal kekhawatiran dunia. Jadi kedorlomer itu bukan hanya kemewahan, tapi kalau selalu takut, selalu khawatir, selalu cemas tentang hidup ini, matua marsak, matua holsoan, matua hurangan. Nah, ini dunia. Dunia itu. Berjalanlah dengan iman. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Kejarlah yang belum. Tapi dengan mengandalkan Tuhan. Jadi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaannya. Kalau orang dunia berdagang, main tipu. Mulai dari timbangan ke harga hingga mutu. Dan reklamenya pun nipu. Coba lihat tayangan televisi. Kalau Suzuki bikin promosi, Suzuki lewat jembatan, jembatannya pun roboh karena kekuatan mesin Suzuki. Astaga, ini penipuan kan? Makanya jangan terpesona dengan reklame-reklame. Dan juga adalah dalam Lukas 21 ayat 34, kepentingan-kepentingan dunia. Dalam Lukas 21 ayat 34, janganlah hatimu syarat dengan pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan dunia. Sekarang ini anak-anak saja gak mau sekolah kalau gak ada HP. Padahal gak tahu aku untuk apa itu untuk anak-anak ya. Ya mungkin untuk sebagian orang perlulah itu, supaya dia dijemput oleh orang tua. Tapi karena 2-3 orang membutuhkan itu, semua jadi ikutan harus punya. Seorang ibu dengan sedih berkata, anaknya 10. Bayangkan 10. 10 HP, 10 pulsa. Harus disiapkan. Ai ikna dong duin na HP amang. Ai siani duin na leono ni guru no dapat ni ujian nain na musih. Habis. Duniawi ini semua. Ini. Makanya kaget saya kalau orang sudah SMP belum bisa baca. Itu disiantar. Kalau di Papua lain lagi. Sudah mahasiswa enggak bisa baca. Ada guru kita, teman kita guru dari Papua. Oh di sana mahasiswa pun ada yang enggak bisa baca. Kenapa bisa jadi masuk mahasiswa? Siapa berani tidak meluluskan katanya. Sebab berani orang tidak meluluskan panah. Dunia semua mengandalkan dunia. Karena itu saudara-saudara, kita harus mengalahkan kepentingan-kepentingan dunia. Sebab itu dalam surat Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku mencukupkan segala keperluanmu. Biar penting, kalau tidak butuh dan tidak perlu, enggak usah. Sekarang anak-anak pun sudah ngotot sama orang tua harus punya BlackBerry. Yang satu minta harus ada laptop. Padahal belum kebutuhan itu kan? Supaya katanya kalau ada pertemuan, ada seminar bisa langsung rekam katanya. Jadi dia bisa tidur, tak usah lagi dengar. Nah ini bukan untuk bikin pintar, bikin goblok. Jadi segala sesuatu yang duniawi kita harus kalahkan. Begitu juga dengan raja-raja Sodom. Jadi kedua Omar bersama dengan raja-raja Sodom. Raja Sodom terkenal dengan congkak. Congkak. Raja-raja Sodom itu terkenal makanannya berlimpah-limpah. Hidup bersenang-senang. Tadi pagi saya lihat tayangan di televisi satu hotel di Jepang, ya, yang paling wahid, nomor satu, tarifnya satu malam 7,5 juta per malam. Masa emang kota raja wisatawan yang ke Indonesia kan? Tapi saudara tahu, serapan paginya 82 jenis menu. Mulai dari ala Jepang, ala Amerika, ala Perang, 82 macam. Aina piga macam buin yang butuhan ni halakin narok. Makanannya begitu berlimpah-limpahnya. Tapi Yesus berkata, berilah kami rezeki kami yang secukupnya. Amin. Kalau sudah cukup setengah piring, enggak usah dua piring. Nanti diabetes. Terlalu banyak nasi. Secukupnya. Makanan yang berlebihan akan berakibat fatal. Makanya Abraham untuk diberi roti dan anggur harus mengalahkan Kedorlaomer. Dan untuk mengalahkan Kedorlaomer, kita harus menganut prinsip salib. Tolong Pak Hombing. Surat Galatia 6 ayat 14. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ini. Sekali-kali aku tidak mau bermegah kecuali dalam hal salib Yesus Kristus. Karena salib Yesus Kristus inilah yang memisahkan kita dengan dunia. Dunia tersalib bagi kita, dan kita pun tersalib bagi Yesus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Amin. Kita harus mengalahkan. Dan sesudah Kedorlaomer dikalahkan, barulah Imam Melkisedek membawa roti dan anggur dan memberkati Abraham. Mau diberkati oleh Tuhan? Kalahkan dulu Kedorlaomer. Kedorlaomer. Kita tidak ada hubungan dengan Kedorlaomer, si penguasa dunia. Tapi kita adalah anak-anak Abraham. Dan Abraham sudah mengalahkan dunia. Kita perlu mengenal iman Abraham. Sehingga dengan iman Abraham pun kita akan mampu mengalahkan dunia yang mencoba membelenggu kita. Nah, siapa Melkisedek yang membawa roti dan anggur? Melkisedek, dia adalah Raja Salem atau Raja Damai. Dia adalah Imam Allah yang Maha Tinggi. Dan Melkisedek adalah Yesus Kristus sebelum menjelma menjadi manusia. Haleluya. Dia Raja Salem, Raja Damai. Makanya orang Kristen harus hidup damai. Rumah tangga harus damai. Makanya Riting Niroha yang membuat hidup tidak damai harus disingkirkan. Karena itu adalah salah satu aspek dari dunia atau Kedorlaomer yang mau menyeret kita menjadi tawanannya. Jadi siapakah Melkisedek? Dia adalah Yesus. Makanya Nabi Yesaya bernubuat dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapakah itu? Yesus. Namanya disebut Penasehat. Kemudian ajaib Raja yang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Melkisedek yang membawa roti dan anggur kepada Abraham sesudah Abraham mengalahkan Kedorlaomer, itulah Yesus Kristus sebelum penjelmaannya menjadi manusia. Dialah yang datang ke dapur api menyelamatkan Sadrak, Mesak dan Abednego. Dialah orang yang keempat yang dilihat oleh Nebukadnezar. Bukankah kita menjatuhkan tiga orang ke dalam dapur api? Tetapi aku melihat empat orang dengan tenangnya berjalan-jalan dalam api itu, dan rupa yang keempat seperti anak dewa. Orang Babel gak tahu bilang Allah, sebab mereka terlalu fokus kepada dewa, dewa. Tapi bukan anak dewa, anak Allah. Dialah juga yang datang di gua singa menutup mulut harimau, sehingga Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa karena dia tetap berdoa kepada Tuhan, tidak diapa-apakan oleh singa, sebab malaikat Allah Yesus datang malam itu dalam rupa malaikat ke gua singa untuk menutup mulut singa-singa. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi pernah mau melempari Yesus dengan batu. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 8, tayangkan saja, ayat 5 dan 6. Yohanes 8, ayat 55, bukan ayat 5 ya. Yohanes 8, ayat 55 dan 56. Yesus berkata, Bapamu Abraham, ayat 56, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat aku, atau akan melihat hariku. Kapan itu? Nanti di hari Maranatha. Karena akhir dari program Allah di dunia ini adalah Maranatha. Jadi makanya nanti nama gereja kita kalau sudah siap dibuat GPDI Maranatha. Bukan karena ikut-ikutan dengan orang ya, kebetulan di Medan juga Maranatha. Tapi karena kita harus memfokuskan diri kita kepada Maranatha. Ada yang bikin nama gerejanya Ebenezer ya. Kalau Ebenezer sampai di sini, belum sampai di sana kan. Kita mau Maranatha. Ada orang yang bikin nama gerejanya GPDI Karmel. Tapi di dalam Alkitab ku baca, satu saat Karmel layu. Kita bukan mau yang layu. Makanya kita bikin nama gereja nanti Maranatha ya. Semua potensi kita harus mengarah kepada Maranatha ya. Jadi Yesus katakan kepada orang Farisi, Abraham bapamu bersuka ria, bersuka cita akan melihat hariku. Kapan itu? Maranatha. Dan mereka, dan ia telah melihat harinya, dan ia bersuka cita. Kapan Abraham melihat Yesus? Ketika Abraham menerima roti dan anggur dari Melkisedek. Mara Parisi, umurmu belum 50 tahun, sudahkah kau melihat Abraham diambil batu dan mau dilempar Yesus? Dan Yesus menghilang begitu saja, karena belum saatnya dia untuk dibunuh. Jadi Abraham sudah melihat Yesus. Kapan itu? Waktu membawa roti dan anggur. Minggu depan kita akan perjamuan kudus. Tapi tiap kali perjamuan kudus, lihatlah Yesus dalam perjamuan kudus itu. Haleluya. Makanya menerima perjamuan kudus harus dengan cara yang layak. Bukan cuma makan roti itu, minum air anggur. Tapi kita di situ melihat Yesus yang mati untuk kita. Melihat Yesus yang bangkit untuk kita. Dan kuasa kebangkitannya bangkit dalam diri kita. Makanya riting-riting semua dibuang. Tabiat lama semua juga dibuang. Sehingga kita mengalahkan Kedorlaomer, layak menerima tubuh dan darahnya. Orang Yahudi marah karena Yesus berkata, ia telah melihat Abraham. Dan Abraham melihat dia ketika menerima roti dan anggur. Makanya saudara-saudara juga ketika perjamuan kudus, mata batin kita, mata rohani kita harus bisa melihat Yesus mati untuk kita. Makanya saya kaget setiap perjamuan kudus ada orang gak berani kebaktian. Gak datang dia. Gak tahan aku menerima perjamuan kudus katanya. Itu berarti ada gak beresnya. Harus dong lihat. Ya memang kita harus mati. Mati terhadap tabiat lama kita. Hidup dalam satu kebangkitan. Kebangkitan yang baru. Hidup dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Lalu Melkisedek membawa roti dan anggur. Jadi roti dan anggur adalah simbol dari perjamuan kudus yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Kita baca dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Tolong Pak Hombing. Matius 26 ayat 26 sampai 29. Matius 26 ayat 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi roti dan anggur adalah bayangan dari tubuh Yesus yang dihancurkan. Anggur adalah bayangan dari darah Yesus yang dicurahkan. Untuk apa? Untuk pengampunan kita. Menjadi jaminan, menjadi meterai. Sampai kita nanti memasuki dalam kerajaan Bapa. Makanya Yesus berkata, akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Jadi kita harus meminumnya sebagai pengakuan bahwa Kristus mati untuk kita. Dan karena itu pun kita harus mati untuk tabiat lama kita. Almarhum Pendeta E.N. Soriton, yang guru kami di BJ, pernah berkata, aku menyesal terlalu cepat membaptis seorang bapak-bapak, katanya. Saya bilangkan kalau sudah kita dibaptis, diterakan nama Tuhan, maka Immanuel, Allah beserta, katanya. Tapi rupanya bapak ini setengah bertobat, setengah tidak. Ini yang paling susah kalau setengah-setengah. Satu saat ada lawannya, lalu dia emosi. Dipimpin emosinya, dia tinju orang. Masuk pula rumah sakit. Bersaksi pula dia. Puji Tuhan, benar-benar saya sudah dibaptis Tuhan beserta, katanya. Saya tinju orang sekali, tinju masuk rumah sakit. Tapi sebentar lagi polisi datang menangkap dia. Ya, karena sudah pidana. Harus bayar lagi di rumah sakit. Supaya keluar dari penjara sekalipun ada perdamaian, harus bayar lagi. Kita harus mati terhadap tabiat lama kita, terhadap emosi, terhadap cemburu, terhadap iri, terhadap dusta, dan semua tabiat lama kita. Supaya apa? Supaya kita layak diberkati. Sesudah diberi roti dan anggur, barulah dia diberkati. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus makan dan minum tubuh dan darah Tuhan dengan cara yang layak, mengerti. Dalam 1 Korintus 11 kita baca ayat 27. 1 Korintus 11 29 maaf 29. Tolong Pak Hombing. 1 Korintus 11 ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Coba ayat 27 mulai juga, ya, dari 27 ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi kita harus makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan dengan cara yang layak. Artinya mengerti, memahami bahwa Kristus mati untuk kita. Darahnya adalah simbol, anggur adalah simbol dari darahnya yang memberikan kita sifat ilahi. Jadi tabiat lama kita digantikan dengan sifat ilahi dari Yesus Kristus. Sehingga dari hari datang kepada hari, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Ada pula orang tidak mau menerima perjamuan kudus supaya masih bisa berdosa. Ini pula salah. Karena apabila orang makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan dengan cara yang tidak layak, dalam ayat 29 tadi dikatakan mendapat hukuman. Tapi bukan berarti kalau kita tidak makan tubuh darah Tuhan dan minum dari darah Tuhan bebas berbuat dosa, tidak kena hukum. Kena hukum. Tetapi saudara-saudara, kita harus menghargakan tubuh Tuhan, menghargakan darah Tuhan sebagai meterai dari keselamatan kita yang membawa kita hingga kepada kerajaan Bapa. Makanya ada lagu dalam bahasa Batak, ya. Tapi vokal kita belum melakukannya. Lagu yang tadi juga adalah lagu yang saya sangat senang ketika mulai dari anak-anak. Tapi ini lagu ini begini. Ai Jesus marhuaso na tau pangago di padau siana na konai na tinobus ni mudarnai saira motan na mahitaon sudi sahatu surgui muse. Tahan lagi nyanyi, udah tua ya. Jadi darah Tuhan menebus kita, menjadikan kita milik Tuhan. Sehingga kalau ada pun yang membunuh kita, dia berurusan dengan Tuhan. Kalau ada yang memukul kita, tak perlu membalas. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Kita milik Tuhan. Kalau kita membalas perbuatan jahat orang, berarti kita merampas kedaulatan Allah. Makanya Stefanus rela dirajam dengan batu dan kemudian berdoa, Bapa, ampuni mereka. Mereka tak tahu. Itulah yang membuat Saulus bertobat. Jadi pahala dari Stefanus yang mendoakan Saulus si pemimpin perajam dia besar. Na tau pangago di padau. Saira motanna. Kalau darah Yesus menebus kita, saira motanna mahitau sudi. Sahat di surgi. Makanya hargakan perjamuan Tuhan. Hargakan tubuh dan darah Tuhan yang adalah meterai dari perjanjian Allah bagi kita untuk memperoleh seluruh perjanjian Allah. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Tolong Pak Homing. 2 Petrus 1 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi kuasa ilahinya yang Dia lirikan kepada kita ketika menerima perjamuan kudus, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Haleluya. Jadi dalam perjamuan kudus, Tuhan ingin mentransfer kepada kita berkat. Jadi kita menjadi anak Tuhan bukan hanya supaya masuk surga, tapi supaya di dunia ini pun menjadi yang diberkati, memperoleh segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Makanya berkat yang akan kita terima tergantung juga kepada bagaimana kita mengenal Dia. Makanya pengenalan kita dari iman kepada iman, dari hari datang kepada hari harus bertumbuh. Seperti perempuan Samaria, dia kenal Yesus sebagai, aku rasa kau seorang Yahudi, dari Yahudi menjadi Tuhan, dari Tuhan menjadi Mesias. Meningkat. Banyak orang Kristen pengenalannya terhadap Yesus tidak bertambah. Dia hanya mengenal Yesus mati untuk orang berdosa, supaya kalau dia pun mati nanti masuk surga. Tapi bukan hanya untuk itu. Supaya di dunia ini kita juga memperoleh segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Haleluya. Makanya saya sedih melihat kalau anak-anak Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan, tidak menggunakan fasilitasnya itu memuji Tuhan. Semalam kaum muda datang juga, saya hitung 34 orang sekalipun hujan lebat. Saya suruh sakot, hitung kaum muda berapa yang datang. Saya bersyukur kepada Tuhan, kaum muda kita mulai menunjukkan kecintaannya kepada Tuhan di tengah hujan deras. Tapi sayang ada yang pulang dari tengah jalan karena memang sudah basah kuyup. Apa mau dikata? Dia turun dari oblet, sudah hujan kayak dicurahkan langit, bajunya sudah basah kuyup, macam mana lagi mau ikut? Tapi kalau seandainya dia telepon ke rumah, Om, aku di Pasar Horas, pingin kebaktian, aku akan jemput dia. Kalau telepon kan, karena dia ulang tahun itu. Dan kamu udah bikin acara ulang tahun. Setiap yang ulang tahun, pada minggu terakhirnya, didoakan mereka. Saya bilang bagus juga kamu udah ini. Sering kita tidak rayakan hari ulang tahun anak kita kan. Tapi kamu udah merayakan. Bagus benar. Dan tiap ada yang ulang tahun, mereka panggil aku untuk berdoa. Tadi malam cuma satu yang datang. Didoakan. Saudara yang dikenal Tuhan, Tuhan ingin memberkati kita. Tapi kalau berkat diberikan, gunakanlah itu untuk hidup yang saleh. Hidup yang saleh adalah beribadah kepada Tuhan. Amin. Di Bahal Gajah juga dulu ada seorang anak Tuhan dari Medan memberikan sepeda motor ya kepada aktivis di sana, supaya kalau ada yang tidak datang dia bisa membesuk dengan sepeda motor. Atau kalau ada yang sakit dia pergi mendoakan. Tapi kecewa yang memberi, kecewa juga aku. Karena bukan untuk itu dipakai, untuk meradat. Bah, gak susah. Dapat sepeda motor bukan untuk besuk, padahal tujuannya untuk itu. Agak bibui maimana tong ringkas-ringkas meradat. Ini, aduh, cilaka. Semua puji dan syukur Tuhan. Ibadah kita akan menjadikan kita dari hari ke hari, dari iman kepada iman, melepaskan kita dari tabiat duniawi. Tidak sekaligus ya, karena pembaharuan itu dari hari ke hari. Itu sebabnya dalam ayat yang keempat dikatakan, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi kita terima roti dan anggur adalah meterai dari keselamatan kita. Dan dengan itu dianugerahkan kepada kita segala yang berguna untuk hidup yang saleh. Dan sesudah Abraham mendapat roti dan anggur, maka Abraham diberkati. Haleluya. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk selamat masuk surga, tapi supaya kita menjadi yang diberkati. Saya bersyukur kepada Tuhan, melayani Tuhan dari muda. Saya memilih pekerjaan Tuhan dari muda. Dan tidak merasa rugi memilih pekerjaan Tuhan. Tidak merasa rugi. Dan Tuhan memberkati kami sehingga segala yang perlu diberikan Tuhan. Tidak ada anak-anak yang gizi buruk. Semua cerdas. Kalau di sekolah mereka juara-juara. Sampai bisa masuk PTN. Bisa lulus dengan baik. Bisa berpesta. Saya menunggu 3 lagi berpesta. Saya sudah bilang sama mereka, mumpung saya masih sehat, cepat-cepatlah. Kalau nanti aku sudah enggak sehat, tak mau aku ikut ke pestanya. Hamu mai sina madohonoku. Ate, anggo nusubuhi ba merdala ba buah pa ini tu si. Ini kan masih ada 3 lagi. Saya sudah bilang sama mereka, kalau tahun ini pun semua, aku siap. Siap, betul-betul siap. Bukan sekedar kalau satu masih ada di Oktober, satu di November, satu di Desember. Oke, lunas, enggak ada yang kredit. Tidak ada kredit. Karena Tuhan kaya dan saya yakin dia memberkati. Tuhan memberkati kita. Sebab itu Yesus berkata dalam Yohanes 10, ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka itu mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Untuk apa kita dipanggil Tuhan? Tuh hidup dalam kelimpahan. Tapi hati-hati, kelimpahannya itu dipertanggungjawabkan. Memuliakan Tuhan. Dalam kitab 1 Petrus pasal 3. Makanya jangan menyanyi holan susah doau di tanon. Mabiar jol memang hidup Tuhan iba ini. Alai malu si patah susah, bau pe ya do susah. Nah sutra apa bawa bawa Tuhan musudi. Tapi dang holan susah. Dan saya merasa sampai sekarang masih bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan hingga rambut putih tetap terjamin. Ada kawan sekelasku sudah beberapa tahun lalu dia pensiun. Sudah mulai loyo ku tengok saya sudah pensiun. Ayo nak surah pensiun dupa ini tuau. Bajal rumah tu hata niku. Tidak ada pensiun-pensiun. Karena itu sudah ribu Tuhan. Kita harus pastikan dalam hidup ini. Hidup dipanggil Tuhan. Hidup melayani Tuhan. Hidup menjadi anak Tuhan. Untuk menjadi yang diberkati. Saya baca 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Judulnya kasih dan damai. Makanya kalau mau diberkati Tuhan harus hidup dalam kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada pasangan, kasih kepada anak-anak juga, kasih kepada sesama. Dan akhirnya, nah ini akhirnya, finalnya ini. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Haleluya. Jadi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita harus membuat kita bisa sehati, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Amat terlebih suami istri, jangan belajar caci maki. Tidak ada ayat yang mengatakan, hai suami, cacilah istrimu. Karena tak ada manusia sempurna di dunia ini. Tapi Alkitab berkata, kasihilah istrimu. Istri, hormatilah, tunduklah kepada suamimu. Makanya kalau saya melihat orang suami istri berantem, nah baru nengal hon. Mati. Ya dikimulane, sotar paida-ida. Belum satu tahun, sudah rame. Dan ini adalah strategi iblis untuk merampas berkat yang sudah diprogram Tuhan untuk kita. Ya. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk memperoleh berkat. Untuk apa kita dipanggil Tuhan? Memperoleh berkat. Supaya menjadi yang diberkati. Yang kemudian bisa memberkati. Haleluya. Haleluya. Karena nanti minggu depan akan ditayangkan siapa yang mengantuk. Jangan nanti menyesal. S10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jadi jangan suka bicara yang jahat, kata-kata kasar, kata-kata makian dan sebagainya. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ucapan yang menipu itu apa? Dusta. Gak boleh. Kalau mau diberkati Tuhan, jangan dusta. Tadi malam saya tanya ke muda, siapa di antara anak-anak yang tidak mendustai bapak atau ibu? Agia sada dan ngadong namer tudu. Berarti sudah mau pergabus nih kutanya. Berani angkat tangan. Karena sering kita tidak menyadari sudah mendustai. Dan tidak ada satu orang di dunia ini, baik bapak kita, baik mama kita, opung kita, atau siapa saja, yang senang didustai. Perusahaan yang saudara bekerja, di mana saudara bekerja pun, tak ingin didustai. Hanya satu yang ingin dusta, yaitulah iblis. Karena dalam Yohanes 8 ayat 48, ia adalah bapak pembohong. Dia adalah bapak pendusta. Jadi kalau ada anak yang bohong, iblis senang. Anakku, katanya. Karena dia bohong. Makanya jangan. Kalau suami bohong, yang senang siapa? Ya iblis. Iblis akan berkata, ayo anakku, sini kita. Di sini, saudara yang diseluruhan, kita harus belajar. Jujur. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati kita. Dan sesudah Abraham diberkati oleh Tuhan, ayat itu tidak berakhir di situ. Masih ada sambungannya. Sekalipun sudah titik tadi dalam Kejadian 14. Saya harap semua akan menyimak ini. Kejadian 14 ayat yang ke-20. Atau saya mulai dari 19. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kita berkata amin. Sekali lagi kita berkata amin. Amin. Haleluya ini. Banyak orang senang perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah Tuhan, tapi sangat berat, sangat berat memberi sepersepuluh. Banyak orang kalau habis menerima perjamuan kudus, hai matutu Tuhan, mateho alani dosaki. Tapi ketika mau memberi perpuluhan, kiri hudok kudo ni ternarwana doto. Dan berkat ni Tuhan. Jadi perpuluhan itu adalah pengakuan bahwa apa yang kita terima itu berkat Tuhan. Ada pula yang berkata, tabu-tabu mah dapat di teh. Hitur sepersepuluh. Nani dapat di mana? Bahwa siana udah sesian udah cian udah cian. Ibilangi mah karena susi bilangan. Wah, serak pedita hiana mah tahun nuangin naruh amannya nanti. Anggi bawa terus ini. Sudah rinjil Tuhan, Abraham diberkati. Sesudah dia mengarahkan ke Dorlaomer dan Melkisedek membawa roti dan anggur, sehingga Abraham diberkati oleh Yang Maha Tinggi. Dan kemudian Abraham membawa sepersepuluh. Saya dengan istri saya bilang kepada istri saya, kita sudah bisa memberi lebih dari sepersepuluh. Perhatikan mereka yang berkekurangan. Perhatikan orang yang susah. Dulu kalau ada anak-anak yang sakit, saya suruh pengerja mendoakan. Tak mau anak sekolah minggu itu. Gak mau aku. Pengerja yang mendoakan aku. Opung pendetanya katanya. Kenapa? Dia harus tunggu opung pendeta. Karena kalau opung pendeta berdoa, dia bawa amplop. Iya, saya belajar itu. Bukan dari sekarang. Ketika masih pas-pasan pun, saya berupaya. Kenapa harus dibawa amplop? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangankan anak-anak, orang tua pun senang terima amplop. Betul, saudara-saudara? Bapak-bapak senang terima amplop? Mencalon tumpak senang. Kan amplop itu. Jadi kita harus belajar menciptakan hati yang gembira itu. Sudah 3 hari anak itu enggak sekolah. Panasnya enggak turun-turun. Tapi sudah didoain. Saya tanya ibunya, tadi sudah sekolah? Sudah om katanya. Tapi banyak juga orang tua enggak mau bilang-bilang sakit. Ini enggak boleh. Kita mendidik anak-anak itu beriman kepada Tuhan. Dan kita pun melakukan firman Tuhan. Bukan melakukan yang bukan firman Tuhan. Harus. Itu firman Tuhan. Hari ini ada seorang anak ulang tahun. Tapi di sana dia karena sekolah minggu ya. Datang dia. Pung, ulang tahun aku katanya. Bah, selamat ku bilang. Tapi selamat ku bilang justru amplop dikasih sama aku. Bah, aturan kau yang dapat amplop ku bilang. Ini aku gak tahu kan. Saya bilang, marilah kuduakan kau. Supaya kau orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, mendidik anak-anak itu sedari dini. Karena sampai mereka tua nanti, mereka akan mengingatnya. Kita saudara-saudara harus mentransfer iman kita kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya ini. Di gereja kita, saya enggak usah sebut namanya, ada orang yang kalau kasih persembahannya, 2 orangnya itu, lembaran merah dia. Jadi kalau orang 2 itu tidak hadir, tak ada itu. Oh, jadi tahu saya, hadir dia atau tidak. Dari mana? Dari persembahannya. Amat terlebih Tuhan Allah yang di surga memperhatikan persembahan kita. Makanya Abraham memberi sepersepuluh. Itu untuk menarik simpati Allah. Makanya Abraham dan keturunannya sampai sekarang adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun Hitler pernah membinasakan hampir 9 juta orang Yahudi. Tapi Yahudi tidak bisa punah dari bumi. Karena apa? Mereka diberkati oleh Tuhan. Bapaknya Abraham, leluhurnya Abraham adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Pastikan saudara dan saya menjadi yang diberkati oleh Tuhan hingga keturunan kita. Makanya kita harus mengalahkan Kedor Laomer, semua yang duniawi, kerajaan duniawi, kemegahan duniawi, hidup gaya duniawi. Kita harus kalahkan. Tapi kita harus hidup dalam prinsip salib. Kita harus menerima roti dan anggur dari imam kita Yesus Kristus. Dan di dalamnya kita harus melihat Yesus seperti Abraham yang melihat Yesus ketika membawa roti dan anggur. Dan itu membuat dia gemar akan melihat hari Tuhan yang akan datang di hari Maranatha.